Bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keheningan bekuan di bibirku, tak berdayanya tubuhku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta setia menemani kesepianku, menjaga lelap tidurku, membasuhku setulusnya, dan ternyata cinta.